Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 93 dari surat Yusuf. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdampak pada kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Izhabu biqamisi hadza fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Artinya, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah ia ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Para pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya 92 pada dialog-dialog sebelumnya, tepatnya 92 Nabi Yusuf berkata, "Hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu." Karena apa? Karena pada hari ini Allah akan mengampunimu dan aku pun mengampunimu, karena Allah Maha Pengasih dari seluruh makhluk yang memiliki rasa kasih dan sayang. Kemudian pada selanjutnya Nabi Yusuf berkata, "Udahlah, yang sudah-sudahlah, sekarang tidak usah mengkaji-kaji lagi masa lalu, ambillah pelajaran darinya. Yang penting sekarang bagaimana kita dapat membahagiakan orang tua kita, yaitu ayah kita yang dirundung malang, yang dirundung kesedihan sejak Nabi Yusuf kecil hilang dan sekarang dewasa." Maka Nabi Yusuf memberi satu solusi, "Pulanglah kalian semua dengan gamisku, dan habis itu letakkanlah gamisku ini di wajah ayahku, mudah-mudahan dia dapat melihat. Dan habis itu, agar orang tua kita bahagia, tentu saja dia tidak ingin tinggal sendirian di Mesir ini. Bawa keluarga besar kita yang ada di Palestina untuk tinggal di Mesir bersama-sama dengan kita semua. Karena Mesir lebih menjanjikan daripada Palestina." Menurut mufasir, jumlah orang yang dibawa ada sekitar 70 orang. Dan kenapa? Karena rumah Nabi Ya'qub itu didiami oleh banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik untuk dikaji pada hari ini, Basiro menurut lisanul Arab, Basor Basir, Sami'an Basiro. Basiro adalah salah satu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang Maha Melihat. Sami'an, Maha Mendengar, Basira, sangat melihat. Memang benar, hampir semua mufasir menafsirkan bahwa Nabi Ya'qub itu mempunyai gangguan di matanya. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi Ya'qub itu buta. Dengan adanya baju ini, Nabi Ya'qub mudah-mudahan dapat melihat. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, berdasarkan ayat Al-Quran, ada wabiyadot aynah, matanya mengalami keputihan, sehingga dengan adanya baju gamis ini mata Nabi Ya'qub dapat cerah. Sedangkan saya melihat basyira itu adalah kata superlatif dari basor, artinya Nabi Ya'qub itu sendiri tidaklah buta dan Nabi Ya'qub sendiri tidaklah mengalami permasalahan dengan matanya. Hanya saja karena pikirannya terkonsentrasi kepada doanya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan orang melihat dia itu buta. Padahal sebenarnya dia hanya melihat Nabi Yusuf yang sangat dia rindukan, sebenarnya matanya tidak bermasalah. Untuk itu, semua ayat-ayat yang mengucapkan permasalahan mata Nabi Ya'qub selalu diungkapkan dengan kata-kata basyira, Maha Melihat. Artinya sebelumnya Nabi Ya'qub melihat, mudah-mudahan dengan adanya baju ini dapat lebih melihat jelas. Karena apa saya berpendapat demikian? Karena sebelumnya Nabi Yakub sendiri mengatakan wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari kalian berdasarkan firman Allah bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Jadi sebenarnya saya ini bukan mengada-ngada, cuman saya enggak bisa menerangkan kepada kalian bahwa Nabi Yusuf ini masih hidup. Saya melihat dan dengan adanya baju ini maka dia lebih dapat melihat. Inilah seseorang yang sedang dirundung cinta atau kasmaran. Mungkin orang yang jauh karena dia cinta, maka seakan-akan dia dekat di hatinya. Apa? Jauh di mata tapi dekat di hati. Mendapatkan surat dari sang kekasih, seakan-akan kekasih itu ada di sini. Begitu juga lah mendapatkan baju dari Nabi Yusuf membuat Nabi Yakub lebih hidup dari sebelumnya yang juga sudah hidup, lebih melihat dari sebelumnya yang memang sudah melihat. Ini merupakan pembelajaran bagi kita yang sangat penting. Karena apa? Karena tidak layak bagi seorang nabi menangis kehilangan anak sampai buta. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad sendiri pun melarang kita semua untuk meratap, apalagi sampai bertahun-tahun. Tetapi berdoa dan berzikir kepada Allah itu adalah harapan dari setiap muslim. Untuk itu Nabi Yakub berkata innama asku basi wa huzni ilallah. Yang saya lakukan itu tidak seperti pendapat dan komentar kalian. Yang aku lakukan ini bukanlah karena aku meratap sampai mataku buta. Tidak, dan itu tidak layak bagi kita makhluk biasa, apalagi bagi nabi. Yang aku lakukan, aku hanya mengadu kegundahan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang bermasalah dan menghadapi masalah, berdoa kepada Allah dengan bersedih dan menangis adalah dibolehkan, bahkan dianjurkan, karena tiada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini karena banyak sekali kandungan dan mutiara hikmah yang terkandung di dalam ayat 93 ini. Izhabu biqamisi haza, bawalah bajuku ini dan berikan kepada bapakmu. Menarik kalau kita perhatikan bahwa ternyata sejarah kembali terulang. Kenapa disebutkan baju? Karena sebelumnya saudara-saudara Yusuf sudah melakukan penipuan dengan membawa baju Yusuf kecil pada saat itu yang mereka lumuri dengan darah binatang, dan mereka serahkan kepada Nabi Yakub dengan pernyataan bahwa inilah bukti si Yusuf sudah diterkam oleh serigala dan kami tidak mampu melakukan apapun. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan sejarah itu, akan tetapi dengan nuansa yang jauh berbeda. Kalau dahulu mereka akan membawa baju dengan niat penipuan, maka yang terjadi selanjutnya adalah untuk mengobati rasa sedih dan gundah di dalam jiwa Nabi Yakub alaihissalam, maka nanti kelak mereka akan pulang membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam, dan baju ini akan membuat menjadi hiburan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Dulu dia bersedih karena dianggapnya Nabi Yusuf sudah meninggal, akan tetapi dengan adanya baju ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan bahkan sudah menjadi orang besar. Kemudian lagi kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita mendapatkan bagaimana seseorang nabi menampilkan sikap yang terbaik yang harus dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya, yaitu berbuat baik dan terus berbuat baik tanpa ada perhitungan di dalam berbuat baik itu. Kalau di dalam ayat 92 sudah kita nyatakan, sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalam Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yauma, tidak usah gundah, tidak usah gaduh atau cemas, tidak, aku tidak akan menghina kamu, ya. Dan yaghfirullahu lakum, kita semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya berhenti sampai di sini, Nabi Yusuf tetap melakukan kebaikan dengan mengatakan ini bawa kepada bapak saya, ya, menunjukkan kasih sayang yang begitu besar. Dan dilanjutkan dengan Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, bawalah serta keluarga-keluarga kamu untuk tinggal di sini sehingga kamu tidak perlu capek-capek memikirkan untuk makan dan sebagainya. Jadi menarik di sini bahwa ketika seseorang konsisten di dalam kebaikan, dia tidak hanya berhenti pada satu kebaikan yang dilakukannya dan tidak pernah berhitung dengan kebaikan yang sudah dilakukannya. Inilah yang harus kita lakukan. Berbuat baik dan terus berbuat baik tanpa pernah perhitungan. Karena orang yang berbuat baik, dia tahu betul ketika dia melakukan perbuatan yang baik, maka yang membalas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak terlalu mengharapkan balasan dan reaksi positif dari orang-orang yang dia perlakukan dengan baik, walaupun diperlakukan, walaupun reaksinya itu adalah negatif, tetap dia melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Dan ini adalah kisah terpenting atau pelajaran terpenting yang bisa kita pelajari dari para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kasih sayang yang begitu besar sehingga tidak lagi mengindahkan suara-suara sumbang atau perlakuan negatif dari orang lain. Ketika jiwa itu sudah menyayangi orang lain, maka seperti orang tua yang begitu sayang kepada anaknya, tidak lagi memperdulikan si anak berbuat tidak baik kepadanya. Tetap dia memberikan nasihat, tetap dia memberikan makan, memberikan baju dan kebutuhan anak-anaknya, karena dia sangat berharap si anak ini akan kelak akan menjadi orang-orang yang baik. Begitulah yang terjadi ketika jiwa dan rasa kasih sayang serta cinta sudah memenuhi kalbu seorang muslim, maka dia akan melihat orang lain dengan penuh rasa cinta, dan dia selalu berharap bahwa saudaranya, teman-temannya, dan juga masyarakatnya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Inilah yang harus kita jadikan pelajaran di dalam bulan Ramadan ini, di mana kita menumbuhkan rasa cinta kita. Rasa lapar yang kita alami sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana berusaha untuk merasakan kelaparan yang diderita oleh orang lain, sehingga akhirnya jiwa dan semangat cinta kita semakin membara untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ada 3 poin yang dapat kita ambil dari ayat 93 dari surat Yusuf. Yang pertama, jangan meratap apalagi sampai buta. Karena meratap sampai buta tidak menyelesaikan masalah. Berserahlah kepada Allah walaupun dalam wujud dengan bersedih, dan itu dibolehkan. Yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, saudara Nabi Yusuf akhirnya membalas kejahatannya dengan kebaikan. Kalau dulu dia membawa baju palsu Nabi Yusuf yang dikatakan telah dimakan oleh serigala, maka sekarang dia memberanikan diri untuk membawa baju Yusuf agar orang tuanya dapat kembali lebih melihat bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Wat bi'isayyi'atal hasanata tamuhuha, buatlah kebaikan, mudah-mudahan kejahatan yang pernah kita lakukan akan dihapuskan. Ramadan adalah momentum untuk memperkecil kesalahan dengan memperbanyak kebaikan. Ketiga dan yang terakhir, orang baik itu menyelesaikan masalah. Orang baik itu keberadaannya bukan menambah masalah. Itulah wujud Nabi Yusuf yang menebarkan kasih sayang tiada batas, karena dia yakin bahwa Allah itu Arhamur Rahimin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan Rahman dan Rahimnya kepada kita. Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.